إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa hadir kembali di tempat ini. Mudah-mudahan Allah memberikan pahala yang melimpah bagi kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Kita melanjutkan pembahasan yang ada dalam kitab kita Lamudiril Manthur min al-qalil ma'thur fil i'tiqad wa sunnah, bab yang ke-41. Hal li ahli al-bid'i min taubatin. Apakah ahlul bid'ah itu masih memiliki kesempatan untuk bertobat? Lebih pasnya tidak seperti terjemahannya, apakah ahlul bid'ah itu memiliki pintu untuk bertobat? Beda dua kalimat ini, kami bedakan, dia akan kami jelaskan. Pembahasan kita bagi kaum muslimin tentang taubat. Tentang at-taubat. Berbicara tentang taubat bagi kaum muslimin, kita bagi menjadi beberapa pembahasan. Yang pertama, dari sisi hukum asal taubat. Taubat ini diberikan oleh Allah kesempatan bagi umat manusia seluas-luasnya. Umum, mencangkup semua manusia. Apakah dia musyrikinnya, ataukah dia kafirinnya, ataukah dia munafikinnya, ahlul bid'ahnya, laku kemaksiatan, ya, laku dosa. Secara umum, semuanya mendapatkan kesempatan untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita dapati adanya orang yang dulu dia musyrik, kemudian bertobat dan menjadi seorang ahlu tauhid. Dan ini banyak. Dan mayoritas sahabat Nabi dulunya, sebelum mengenal Islam, mereka adalah apa? Musyrikin. Banyak juga orang-orang yang kafir taubat. Mendapatkan taufik masuk ke dalam Islam. Wahasuna islamuhu. Dan menjadi baik keislamannya. Di antara sahabat Nabi, ada yang dulunya nasar. Seperti seorang yang bernama Adi bin Hatim At-Ta'i, beliau adalah seorang dari kalangan Nasar. Masuk Islam, hasun Islamuhu, dan menjadi baik. Dan masih banyak yang lain. Kita sebutkan beberapa dalil tentang hal ini. Berkaitan tentang semua pihak mendapatkan kesempatan taubat adalah hadis Nabi SAW yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Inna Allah yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musi'un bin-nahar wa yabsutu yadahu bin-nahari liyatuba musi'un bil-lail hatta tadlu'ash-shamsu min maghribiha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjulurkan kedua tangannya di waktu malam untuk menerima tobatnya orang yang berbuat dosa di waktu siang. Ada orang berbuat dosa di waktu siang. Dia menyesal, dia bertobat di waktu malam harinya. Allah membukakan pintunya, membukakan kedua tangannya untuk menerimanya. Wayabsutu yadahu binnahar, dan Allah membukakan, membentangkan kedua tangannya untuk di waktu siang untuk menerima tobat orang yang berbuat dosa di waktu malam. Hatta tadlu'a asy-syamsu min maghribiha. Begitu seterusnya sampai matahari terbit dari arah barat. Hadis ini berbicara tentang kesempatan bagi umat manusia bertobat, batas waktu maksimalnya bagi semua umat manusia adalah terbitnya matahari dari arah barat, yakni kiamat besar. Ini dia. Man taba, disebutkan dalam riwayat lainnya, man taba qabla an tadlu' asy-syams min maghribiha taballahu alaihi. Barang siapa yang dia bertobat sebelum matahari terbit dari arah barat, maka Allah akan memberikan taubat kepadanya. Ini kesempatan bagi semua umat manusia. Batasan yang kedua, kesempatan untuk bertobat adalah al-maut, kematian. Ini batas individu manusia. Hadis dari sahabat Abdullah bin Umar, diriwayatkan Imam Muslim, diriwayatkan Imam Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hasan, sahih. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah yaqbalu taubatal 'abd ma lam yugharghir." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya seorang hambanya, ma lam yugharghir, selama dia belum gharghir, tenggorokan apa nyawa sampai di tenggorokan. Oh begitu. Sampai sakaratul maut. Batasan setiap individu kita sampai sakaratul maut. Di waktu itu sudah selesai pintu tobat bagi setiap individu masing-masing. Hadirin kaum muslimin rahimani orang jami'an. Tetapi kalau sebelum dua hal itu ada, maka pintu tobat terbuka. Nabi kita menyebutkan tentang seorang yang dia haus harta sampai dia menjadi orang yang kaya raya, memiliki emas seluas lembah. Ini penggambaran dari Nabi, laukan alibni Adam wadiyan min dahab. Kalau seandainya ada seorang anak manusia punya emas sepenuh wadi, lembah gunung. Berapa ton itu, Pak? Hah? Luar biasa. Ahabba yakun lahu wadiyan. Dia akan ingin memiliki emas semisal itu yang kedua kalinya. Yang ini tidak berhenti dia. Terus. 3, 4, 5. Wa ma yamla'u illa turab. Nabi mengatakan orang yang semisal ini tidak akan memenuhi mulutnya kecuali tanah. Maknanya kalau mulutnya sudah disumbul dengan tanah, yakni dikubur, baru selesai ambisius dia terhadap harta, kemungkaran, kemaksiatan, glamor dunia, terus Bani Adam itu. Tetapi Nabi menutup hadis ini dengan mengatakan, man taba, taballahu alaih. Barang siapa yang bertobat, maka Allah akan berikan tobat padanya. Walaupun sudah sedemikian parah. Asal dia tobat, Allah akan berikan tobat. Selama belum mati. Dan selama belum matahari terbit dari arah barat. Ini batasan kesempatan manusia untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap orang yang berbuat salah memiliki kesempatan untuk bertobat. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang umum, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun." Semua anak manusia pasti suka berbuat salah. Khata', khata' itu wazannya fa'al. Fa'al memiliki makna terus menerus dalam melakukan perbuatan itu. Khata' dari kalimat khata', salah. Dengan wazan fa'al, khata' memiliki makna sering berbuat salah. Itu bani Adam. Nabi menyebutkan di akhir hadis ini, wa khairul khata'in, dan sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah at-tawwabun, orang yang suka bertobat. Salah dia, tobat. Apakah bani Adam yang sudah tobat dia tidak akan berbuat dosa lagi? Dia sudah tobat. Berarti tanpa dosa lagi untuk selamanya. Tidak, bani Adam besok seminggu, dua minggu jatuh lagi pada dosa. Baik dosa itu atau dosa yang lain. Dia bertobat dari perjalanan hidup sehari, dua hari. Dosa lagi, bani Adam. Tobat dia darinya. Berarti tobat nopo pak ini, pak? Sambel? Sambel nopo, jangan kangkung. Perhatikan, bahasa tobat sambal di sini tidak pas. Tidak pas, Wegomsi. Karena bahasa tobat sambal ini akan membawa orang untuk tahu seorang-orang tobat-tobatan. Baiklah, di sini betobat, tobat mani. Kayak mangan sambal baik. Itu salah, Wegomsi. Nabi kita menyebutkan sebaik-baik orang yang berbuat dosa atau wabun. Orang yang suka bertobat. Tawab dari wajan fa'al. Memiliki makna taubat. Taubat yang terus-menerus taubat. Terus-menerus taubat. Seperti khata, wazannya khata. Taib tawab. Ya barakallahu fikum. Yang dimaukan dalam hadis ini, waikum muslimin, adalah bimbingan dari Nabi Alaihi Wasallam tentang kaitan dengan kita bani Adam manusia. Dalam kurun waktu kita hidup, kita mengalami dosa ini dan dosa itu. Silih berganti dosa itu dari beda jenisnya ataupun sama jenisnya. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa berhenti darinya. Berhenti sebagai bentuk taubat. Saya berbuat dosa mamanya. Si fulan melakukan dosa. Maka dia taubat. Taubat dan nasuha. Bentuknya apa? Menyesal dari. Mencabut diri dari dosa itu. Dan bersungguh-sungguh untuk tidak mengulanginya lagi. Bani Adam berjalan waktu. Jatuh lagi pada dosa. Yang sama atau yang lainnya. Maka dia bertobat. Berhenti lagi dari situ. Menyesal darinya. Dan dia menjauhi dosa itu sejauh-jauhnya. Dan dia berazam. Lihat, para ulama mengatakan syaratnya adalah berazam. Bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Bukan tidak melakukannya lagi. Alhamdulillah. Kalau seandainya syarat taubat adalah ada tiga. An-nadamu, menyesal. Kemudian apa? Al-iqla' an-nadam, menjauhkan diri dari dosa itu. Dan tidak mengulang lagi. Ini sangat berat. Para ulama tidak mengatakan tidak mengulangi lagi. Tetapi ayazima. Bersungguh-sungguh. Allaya'udai ilaihi abada. Untuk tidak mengulangi kembali untuk selamanya. Tapi bani Adam. Bani Adam manusia. Bisa jatuh pada dosa yang sama entah suatu saat nanti. Apakah berarti tobat yang dulu tidak diterima? Nah tidak. Diterima. Tapi dia jatuh lagi. Maka ketika dia jatuh dari dosa itu, dia bertobat lagi. astaghfirullah wa atubu ilaik. Aku mohon maafkan ya Allah, bertobat kepadamu. Aku menyesali perbuatan ini. Saya pun menjauhinya, menjauhi. Bersungguh-sungguh tidak melakukannya. Ternyata Allah jatuh lagi. Itulah Bani Adam. Hadis ini besar manfaatnya. Contoh Ibu Nopo, Pak. Contoh Ibu Nopo. Laki-laki senengnya kambing Nopo, Pak. Dengan kaum wanita. Sekarang tobat, Pak. Ajen telingi baik. Merem. Sejam is belum maning, Pak. Orang adik sejam. Astagfirullah, apot teman ya. Lewana. Hadirin kaum muslimin dan jamian. Bukan ini merekomendasikan untuk kita berbuat dosa. Tidak. Tetapi harus kita fahami betul hadis, makna hadis ini. Sehingga kita taubat terus. Itu makna wa khairu khata'in. Sebaik-baik orang yang berbuat salah adalah apa? At-tawwabun. Dia bertobat. Sehingga seorang muslim itu bersungguh-sungguh untuk tidak mengulangi lagi dosa yang sama. Karena dia menyesal. Tapi bukan berarti dia maksum. Terlepas dari dosa selamanya. Terlindungi dari dosa selamanya. Tidak. Manusia tetap manusia. Tidak maksum. Suatu saat jatuh pada dosa yang lainnya. Astagfirullah. Terus. Hadirin kaum muslimin, Allah Maha Ghafar. Allah Maha Ghafar. Allah sendiri memberitahukan manusia itu, manusia dosa itu di waktu malam, di waktu siang. Maknanya 24 jam itu manusia potensi damel dosa. Potensi. Apakah ada dalilnya manusia berbuat dosa? Nek ora wengi esuk, nek ora sejawan, nek ora sore, bengi mani. Dosa, Pak. Itulah manusia. Nabi kita menyebutkan dalam hadis qudsi, Allah Azza wa Jalla berfirman, Ya ibadi, kullukum tuhti'un. Wahai hamba-hambaku, semua kalian berbuat salah, berbuat dosa. Bil-layli wan-nahar. Di waktu malam dan di waktu siang. Bahasa kitanya siang dan malam. Bahasa Arabnya malam dan siang. 24 jam bahasa lainnya. Wa ana aghfiru dzunuba jami'an. Dan aku adalah Zat yang mengampuni semua dosa. Fastaghfiruni. Maka mintalah ampun kepadaku. Beristighfarlah kalian kepadaku. Aghfir lakum. Aku akan ampuni kalian. Alhamdulillah. Alhamdulillah mananya, Pak? Para papa dosa apa? Bukan kasus niku, Pak. Allah Maha pengampun. Allah Maha tahu bagaimana kondisi hamba-hamba. Inilah manusia waikumsalam. Walhamdulillah mendapatkan pintu seluas-luasnya untuk bertobat. Dan Allah Azza wa Jalla sangat mencintai hambanya, sangat menyukai hambanya yang bertobat kepada. Lillahi asyaddu farhan bitaubati 'abdihi. Coba lihat hadirin, saya hendak memberitahukan ke hadirin tentang taubat, istighfar dan yang kaitannya dengan dosa-dosa ini. Baru kita masuk kepada apa yang dimaksudkan dengan apakah al-bid'ah memiliki pintu taubat? Tidak mengapa, ini mukadimah, Pak. Ya, tapi ngentengna waktu. Tidak masalah, ini penting. Hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimani. Allah Azza wa Jalla sangat mencintai lillahi asyaddu farhan. Allah sangat gembira. Bitaubati abdihi min ahadikum ala rahilati bi ardi fulatin fanfalatat min. Nabi kita menggambarkan dalam hadis ini. Dan Allah walillahil madul al. Allah memiliki penggambaran yang lebih tinggi. Lebih tinggi lagi. Walillahil madul a'la. Kita tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. Tetapi Nabi memberitahukan kepada kita dalam hadis yang sahih dibawakan dalam Riyadhus Salihin bab taubat. Allah sangat gembira menerima taubat hambanya dibandingkan, yakni lebih gembira dalam menerima taubat seorang hambanya dibandingkan dengan seorang di antara kalian yang dia menaiki kendaraannya, yakni ontanya atau keledainya, bi ardi fulatin, dia mengarungi padang pasir yang sangat jauh. Fanfalatat min, ternyata keledainya ini menghilang. Maka kondisi dia di tengah-tengah padang pasir sendirian. Dia istirahat sejenak di bawah satu pohon. Ternyata kendaraan ini, tunggangannya ini karena bernyawa, lepas. Pergi dia. Entah kemana. Wa'alaiha mata'uhu wa syarabuhu. Di atas keledai itulah makanan dan minuman dia, perbekalannya selama safar. Dia mau pulang ke negeri asalnya. Enggak mungkin saking jauhnya. Menuju negeri yang dituju juga enggak mungkin saking jauhnya. Tidak ada bekal apapun. Maka fattaja fi dhilli syajaratin, dia memilih untuk ya sudahlah, nunggu mati. Dia akhirnya memutuskan untuk duduk berbaringan di bawah satu pohon, ya, tinggal menunggu mati. Maka dia terlelap tidur. Begitu dia bangun, fit id huwa biha, kata Nabi. Tiba-tiba dia dapati keledainya sudah ada di sampingnya. Wa 'alaiha ma ta'ahu wa syarabu, dia masih lengkap dengan berbagai macam perbekalan tadi. Akhirnya dia fa'akhadha bi khitamiha, dia mengambil tali kekang kendaraannya tadi. Saking senangnya, saking gembiranya, dia sampai mengatakan, Allahumma ya Allah, anta 'abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Rabbmu. Benar apa salah? Salah. Apakah dia kafir? Tidak. Syekh Ibnu Taimiyah mengatakan orang ini tidak kafir karena orang ini apa? Salah ngomong karena saking gembiranya. Yang seharusnya apa? Yang seharusnya adalah apa? Allahumma anta rabbi wa ana abduka. Ya Allah, engkau adalah Rabbku dan aku adalah hambamu. Ini yang benar. Dia salah karena saking gembiranya. Nah, Allah Azza wa Jal lebih gembira daripada hamba ini. Tatkala Allah menerima taubat seorang hamba. Seorang hamba itu taubat setelah melakukan apa? Dosa itu maksudnya. Artinya bukan berarti, yo, kita dosa dulu supaya nanti taubat dicintai. Bukan itu maksudnya, Pak. Jenengan ampun suka numpang anget nyelek-nyelek nih. Bukan seperti dimaksudkan. Ini lagi menyebutkan tentang besarnya apa? Taubat, dan Allah Maha penerima taubat tawab. Masya Allah. Kita bergembira dengan Allah Azza wa Jalla. Kita memiliki Rabb yang Maha pengampun, yang Maha penerima taubat, mentaba taballahu alaihi. Siapa yang bertobat dengan taubat yang sebenarnya bertobat, Allah akan berikan taubat padanya. Yakni tidak akan disiksa gara-gara dosa yang dia telah berbuat dosa padanya. Bahkan dalam syariat kita disebutkan Nabi SAW bersabda, At-ta'ibu 'ani dzambika man la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari sebuah dosa, maka dia itu disikapi seperti tidak pernah melakukan dosa itu. Masya Allah, tidak boleh kita menyebut-nyebutnya. Tidak boleh kita mencelanya. Tidak boleh kita mengorek-ngoreknya. Karena dia sudah bertobat darinya. Hakadha kaum muslimin. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini semua kaum muslimin diberikan kepada siapa? Orang yang bertobat. Orang yang beristighfar. Setelah dia jatuh pada sebuah apa? Dosa. Sehingga urutannya, mari kita bertakwa dengan sebenar-benar takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Urutan pertama ini, Bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, yakni jalankan perintahnya dan jauhi larangannya. Yang kedua, seandainya kau jatuh pada dosa dan maksiat, segeralah bertaubat dan beristighfar darinya. Maknanya apa? Ini yang penting saya maukan. Maknanya Anda penuhi minimalnya 3 syarat bertobat. Jatuh pada maksiat, maka segeralah engkau beristighfar kepada Allah. Syarat tobat itu minimalnya 3. Yang pertama, engkau hendaknya menyesal dari perbuatan itu. Menyesal. Itu perbuatan jelek, keji, kotor, najis, amal syaitan. Diharamkan dosa besar, menyesal, takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian yang kedua, ayyazima allayyuda ilaihi abada, atau yang kedua adalah ayyaqli anha, menjauhkan diri kita dari sejauh-jauhnya, meninggalkannya sejauh-jauhnya. Kalau itu teman, jauhi teman itu. Kalau itu perjudian, jauhi semua bentuk perjudian. Kalau itu miras, jauhi miras. Jauhi. Iqla'. Iqla' itu maknanya mencabut diri darinya. Sebagai bentuk kebenaran taubatnya. Dan yang ketiga, ayya'zima allay'uda ilaihi abada. Berazam, bersungguh-sungguh, agar jangan kembali melakukannya untuk selamanya. Bersungguh-sungguh. Maka barang siapa yang memenuhi 3 syarat ini, dia berarti bertobat. Dia berarti bertobat. Maka Allah akan ampuni dosa dia. Ayat yatajawaza'an. Maknanya adalah Allah tidak akan menyiksa dia dengan sebab dosa tersebut. Allah akan menutupi dosa itu. Dan Allah tidak akan membongkar dosa itu. Sudah pernah kita lewati dosa terang-terangan dengan dosa yang sembunyi. Beberapa bulan yang lalu. Ini kalau diulang kembali, tengok waktunya. Ini dari kaum muslimin terjamiah. Nah sekarang, perhatikan. Kalau ada orang yang jatuh pada narkoba, dia ketagihan, ditangkap, dia tetap saja pakai narkoba di penjara. Tidak tobat dengan ditangkap. Tidak jera. Apakah berarti dia bertobat? Tidak. Karena tidak memenuhi 3 syarat. Buktinya nopo culna tangkap maning dengan kasus yang sama. Kemarin kamu enggak tobat ya? Ya enggak, ini kesukaan saya kok. Dari ini ngomong tobat. Tobat melembuan. Hanya sekedar di mulut saja. Supaya dapat remisi, dapat pembebasan bersyarat. Ya, dapat ini, dapat itu, keluar. Narkoba lagi. Berarti dia selama di penjara tidaklah mengalami tobat dan Allah tidak akan mengampuni dosanya. Karena memang dia tidak menyesal, tidak menyukai dirinya dan tidak bersungguh-sungguh untuk meninggalkannya. Ada pelaku pezina. Pezina di negeri kita ini, saya tidak tahu hukumnya apa, masuk penjara atau tidak. Dihukum berapa tahun. Ada? Zina. Konangan izin. Zina lagi pak. Zina lagi terus. Penyakit. Nah orang yang seperti ini. Dikatakan taubat atau tidak? Tidak taubat. Karena dia tidak memenuhi 3 unsur saat ini. Kalau ditanya dia punya kesempatan untuk taubat tidak dalam hidup dia? Ada. Sampai dia mati. Tapi kalau dia tidak memenuhi 3 syarat taubat ini, maka dia tidak bertobat kepada Allah dari dosa itu. Nyatanya, tetap dia lakukan. Nah sekarang, ahlul bid'ah. Ahlul bid'ah mereka adalah orang-orang yang meyakini amalan mereka adalah amalan kebaikan. Walaupun itu nyata-nyata bid'ah. Dan Nabi mengatakan, wa kullu bid'atin dhalalah. Semua yang bid'ah itu sesat. Tetapi, dia memaksakan diri. Bahwa bid'ahku ini adalah bid'ah hasanah. Bid'ah ini dalam rangka ibadah. Bukan kesesatan. Maknanya, tidak terfikirkan untuk dia menyesal. Bagaimana dia berpikir menyesal dari sebuah ibadah. Bagaimana dia berpikir bertobat dari sebuah ibadah. Yang dia yakini itu bagian dari amal saleh. Tidak terfikirkan bagi dia untuk mencabut diri dan menjauhinya. Apalagi berazam, bersungguh-sungguh untuk tidak melakukannya. Tidak sama sekali al-bid'ah itu seperti itu kondisinya. Sehingga selama dia seperti itu, apakah mungkin dia mendapatkan tobat? Tidak. Selama dia seperti itu, dia tidak akan pernah bertobat. Dan Allah tidak akan memberikan tobat kepadanya. Kapan seorang itu bertobat dan Allah berikan tobat padanya? Ketika dia menyesal. Ketika dia menyesal dari perbuatannya. Dan menyesal dari sebab perbuatan itu karena dorongan apa? Iman. Takwa. Takut kepada Allah. Ma'rifatul dzam. Dia mengerti tentang dosa. Akhirnya dia menyesal. Ini. Dia mengerti bahayanya dosa itu. Akhirnya dia menyesal. Dengan dia menyesal dari dosa itu, Allah berikan kepadanya taubat. Ahlul bid'ah kalau dia tidak talabul ilmi. Tidak berusaha untuk mengerti. Mana yang hak, mana yang batil. Mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Selalu saja dia pada bid'ahnya. Wangkop, ngerti wangkop? Kuat. Memeganginya istiqomah di atas bid'ahnya. Tidak mau talabul ilmi. Dia tidak akan pernah tahu bahwa itu adalah dosa. Dia tidak akan pernah menyesal. Karena dia tidak pernah tahu bahwa itu adalah dosa. Dalam keadaan dia seperti itu. Apakah mungkin dia bertobat? Tidak. Inilah makna hadis Nabi alaihissalatu wassalam. Yang kemarin kita bacakan. Kita baca kembali hadis beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Inna Allah tajazat taubata an sahibi kulli bid'atin. Sesungguhnya Allah akan menutupi taubat dari setiap pelaku kebid'ahan. Selama dia apa melakukan apa kebidahan dan dia meyakini bahwa itu adalah benar, dia tidak akan menyesal. Tetapi bila mana ada al-bid'ah, kemudian dia mau untuk talabul ilmi, paling tidak mendengar, meneliti kembali apa yang selama ini dia yakini, apa yang selama ini dia amalkan, apakah sudah sesuai dengan Nabi atau tidak. Coba. Janganlah Anda menutup diri. Coba tanyakan kepada para ulama. Apakah yang saya lakukan ini sesuai dengan Nabi? Kalau Anda mau bertanya, mau talabul ilmi, mau meneliti, insyaAllah akan muncul sebuah ma'rifah, pengetahuan bahwa apa yang selama ini kau lakukan adalah batil. Dan dengan sebab itu, Allah akan berikan padamu at-taubah. Hakada kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Tapi selama dia tetap di atas bid'ahnya, Allah menutupi pintu taubat itu. Karena dia adalah sahibul hawa. Pengekor hawa nafsu. Dan masya Allah kaum muslimin, ahlul bid'ah itu, walaupun dinasihati, ditegur, diingatkan, tetap dia tidak akan menerima. Betul-betul Allah menutup taubat dari hati. Karena tidak kunjung paham. tidak terbuka hati dia untuk melihat bahwa batil itu batil. Tidak kunjung mengerti bahwa yang bid'ah itu adalah dhalalah. Karena memang manhajnya bukan manhaj ahlu sunnah yang mengharuskan berjalan di atas ilmu. Tetapi dia manhajnya hawa nafsu. Yang penting saya gini ya kayak gini terus. Tidak peduli ada dalilnya atau tidak. Namanya pengekor hawa nafsu. Kalau dia harus dengan ilmu, maka dia tidak akan mengikuti hawa nafsu. Hakadza qaum muslimin dan na'udzubillahi min dzalik. Bid'ah itu banyak membawa manusia sampai mati. Bid'ah tersebut merasuki dia sampai mati. Bahkan diwariskan kepada anak-anaknya dan cucu-cucunya. Sehingga tidak heran kita mendengar, oh ini Mbah Kumbien kayak kiye. Dosane terus-menerus. Kasihan bae. Ya? Putunya seakan-akan saya mewarisi amalan mbahku. Saya akan perjuangkan padahal bae tambah dosa. Tapi enggak kunjung paham. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka bergembiralah wahai kaum muslimin. Tatkala Allah berikan kepada kita pengertian tentang mana sunnah, mana bid'ah. Mana ahlu sunnah dan mana ahlul bid'ah. Bisa dipahami sahadirin. Ya? Bukan berarti Allah Azza wa Jalla tidak menerima taubatnya mereka. Salah. Kalau ada ahlul bid'ah betul-betul bertobat. Karena dia mengerti bahwa selama ini yang dia lakukan adalah sesat. Kemudian dia menyesal dari bid'ah itu dan dia meninggalkannya. Dan dia kembali kepada yang sunnah. Diterima tobatnya kaum muslimin selama syarat tobat itu dipenuhi. Betapa banyak orang yang seperti itu. Contohnya sinten Pak? Ya dewek iya Pak. Dewek niki kan mantan-mantan. Mantan masing-masing bekas nopo mbuh niku. Tapi alhamdulillah. Entah melalui jalur mana, lupa mungkin. Saya kok bisa paham ya, amalanku itu ternyata bid'ah. Dulu saya mungkin orang yang terdepan dalam melakukannya. Dulu saya orang yang aktif dan rajin. Bahkan mungkin saya mendanai. Tapi alhamdulillah Allah bukakan ilmu yang menerangkan bahwa amalan itu ternyata tidak ada sunnahnya. Dan Allah berikan petunjuk kepadaku kekuatan untuk bisa meninggalkannya. Betapa banyak orang yang tahu amalannya bid'ah tapi tidak kuat meninggalkan. Wedi mbok diomong-omong akeh. Monek aku ninggal nggih ya kebring kon aku mati ora ana sing nyolati. Ada tidak yang kayak gitu, Pak? Ketakutan, ketakutan, ketakutan padahal dia sudah tahu. Itulah dia. Dia tidak mendapatkan taufik untuk bertobat dari ini. Hakadza qaum muslimin. Sehingga jika ada orang ahlul bid'ah yang bertobat. Dibuktikan dengan dia meninggalkan kebid'ahannya. Dan dia kembali kepada sunnah. Dan dia istiqamah di atas sunnah. Maka Allah menerima tobatnya. Sebagaimana kaum musyrikin meninggalkan kesyirikannya. Tobat dari semua jenis syirik. Dan dia bertauhid dengan sebaik-baiknya. Allah terima. Kafirin, non-muslim, Yahud dan Nasara. Masuk Islam. Dan memperbaiki Islamnya dan menjadi baik. Taubat dari keyakinan yang batil. Allah akan terima taubatnya. Narkoba, pelaku narkoba, narkobais. Ataupun humar, meminum khamar. Kalau dia taubat dengan taubatan nasuha, Allah akan terima. Tetapi apakah dia bertobat dengan taubat dan nasuha? Itu yang menjadi pembahasan kita. Sebagaimana al-bid'ah. Kalaulah dia bertobat dengan taubat yang benar, Allah akan mengampuninya dan menerima taubatnya. Ya. Yang berikut. Nomor 576. Masih ada waktu sedikit. Qala al-Hasan ibn Abil Hasan al-Basri rahimahullahu ta'ala aballahu tabarak wa ta'ala ay ya'zan li sahibi hawa bitawbatin aballah Allah enggan untuk memberikan izin kepada para pelaku hawa, pengikut hawa, untuk bertobat. Hadirin kaum muslimin, ini ucapan Imam Al-Hasan Al-Basri. Yang dimaukan dengannya adalah bukan berarti tidak ada orang yang tadinya pengikut hawa nafsu bertobat, tidak. Maknanya adalah selama dia mengekor hawa nafsu terus menerus seperti itu, Allah tidak akan memberikan taubat. Karena taubat itu butuh apa? Butuh menyesal. Menyesal itu butuh pengetahuan bahwa itu adalah dosa dan iman, takwa, takut kepada Allah dan begitu seterusnya. Hadirin yang kemuliaan, ini dua poin yang bisa kita baca. Yang kesimpulannya adalah janganlah kita salah paham dengan pembahasan ini. Ahli bid'ah tidak mungkin bertobat. Itu salah. Rinci. Sebagaimana tadi kami sampaikan. Ada yang bisa merinci lagi? Ya, satu jam lalu. Rinciannya ada di HP. Bagi yang rekam, silakan perhatikan itu. Jangan sampai salah paham. Jangan sampai salah paham dalam perkara ini sangat berbahaya. Jangan sampai ada pemahaman talimnya Syekhul mengharamkan taubat bagi al-bid'ah. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Bagaimanakah itu? Satu jam yang lalu, Pak. Dulangi maning, oh ya malah ngelak jebol, Pak. Jangan salah paham tentang talim ini. Wallahu a'lam bishawab. Demikian bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.